الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه akhrajahu ats-tsalatsah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum, bila salah satu dari kalian bersujud, fala yabruk, maka janganlah kalian menuju ke arah sujud itu, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana unta menderum, sebagaimana unta berlutut. Wal yadu' yadaihi, hendaklah meletakkan kedua tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lutut itu menyentuh lantai atau menyentuh bumi. Akhrajahu ats-tsalatsah. Dikeluarkan oleh yang tiga. Yang tiga ini siapa? Yang dimaksud ats-tsalatsah yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Qala wa huwa aqwa min hadithi Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu. Dan yang demikian itu lebih kuat dari hadith Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa du'a rukbataihi qabla yadaihi. Saya melihat, ya kata Wa'il, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud wa doa rukbataihi, meletakkan terlebih dahulu kedua lututnya ke lantai, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh al-arba'ah. Siapa al-arba'ah? Yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Qala fa inna lil awwal syahidan min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun bagi yang awal ada syahidnya, ada penguat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, kemudian Al Imam Ibnu Khuzaimah pun mensahihkannya. Wa dzakarahu Al Bukhari, kemudian Al Imam Al Bukhari pun menyebutkannya muallaqan mauqufan, secara muallaq dan mauquf. Penjelasannya apa itu muallaq dan apa itu mauquf insyaallah yang akan datang. Penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Jadi kedua hadis ini yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, keduanya hadis yang mengungkapkan tentang tata cara seseorang menggerakkan tubuhnya ke arah tempat sujud. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tata cara seseorang hendak sujud, yaitu dengan cara meletakkan tangannya terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu kedua lututnya. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau ketika mengarah ke tempat sujud, beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, baru kemudian tangannya. Paham ini? Bisa dipahami? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mau sujud, tangan dulu. Ketika mau sujud, yang disentuhkan ke lantai, tangan dulu. Baru kemudian, kedua, lutut. Hadis Wa'il, lutut dulu. Ya, baru kemudian kedua tangan. Paham? Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadanil hadithani. Dua hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu wa hadis Wa'il bin Hujr fi kaifiyatil inhitat ila sujud. Hadis Abi Hurairah dan hadis Wa'il, keduanya adalah hadis yang menerangkan kaifiyah, tata cara al-inhitat, tata cara bagaimana turun ila sujud, untuk kemudian seseorang bersujud di dalam sholat. Wa man ladzi yanbaghi ay yanzila ila al-ardi awwalan minal musalli. Maka seyogyanya yang turun ke lantai, ke bumi, yang pertama tentunya adalah orang yang dalam keadaan sholat. Fahadithun Abi Hurairah radhiyallahu anhu fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyabruka kaburakil ba'ir. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Nabi melarang untuk ayyabruka itu menderum. Bahasa menderum artinya turun, berlutut, ya, berlutut bahasanya. Yaitu berlutut turun ke bumi atau ke lantai. Larangannya, jangan sampai berlututnya itu kaburikil ba'ir, seperti berlututnya unta. Ya. Kalau lihat unta, kalau mau merebahkan badannya, dia akan kaki depannya dulu yang ditekuk, lututnya menyentuh tanah, baru kemudian setelah itu kaki belakangnya melakukan kaki belakangnya baru merebahkan tubuhnya. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yadu' yadaihi, ya. Maka hendaklah meletakkan kedua tangannya qabla rukbatayh, sebelum kedua lututnya. Qala bainama hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu yaqul, sementara hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Fahuwa mukhalafun li hadithi Abi Hurairah. Maka apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya berbeda. Ya, apa yang disampaikan di dalam hadis itu, apa yang disampaikan oleh sahabat Wa'il tidak sama dengan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lakin al-musannif asyara, akan tetapi penulis dalam hal ini memberikan isyarat. Ya. Penulis dalam hal ini siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Memberikan isyarat ila anna hadis Abi Hurairah, sesungguhnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu aqwa, lebih kuat kedudukannya. Ini pendapatnya siapa? Al-Musannif, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu lebih kuat, ya, min hadithi Wa'il bin Hujar, ya, dibandingkan hadith Wa'il bin Hujarin. Qala li anna lahu syahidan, karena pada hadith Abu Hurairah itu terdapat syahidan, terdapat penguat. Min hadithi Ibnu Umar, yaitu dari hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa huwa anna ibn Umar fa'ala hadza, ya, wa anna ibn Umar fa'ala hadza, dan sesungguhnya Ibnu Umar mengamalkan hadis yang Abu Hurairah tersebut, yakni wada'a yadai, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu, qabla rukbatai, sebelum kedua lututnya. Apa yang dikerjakan oleh Ibnu Umar ini, rawahul Bukhari, merupakan riwayat Al-Bukhari. Mu'allaqan wa mauqufan. Apa itu mu'allaqan? Mu'allaqan yakni biduni sanad. Ya, tanpa adanya sanad. Ya. Kemudian mauqufan yakni annahu min fi'li Ibnu Umar. Dan sedangkan yang disebut mauquf ini adalah perbuatannya Ibnu Umar, karena mauquf tidak mursal. Walaisa marfu'an, ya, tidak marfu, artinya tidak sampai kepada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini hanya mauquf, tidak marfu, ya. Riwayatnya mauquf artinya sampai hanya kepada Ibnu Umar. Berarti ini memang perbuatannya Ibnu Umar, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, periwayatannya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala idzan, kalau demikian, fa kaifa yad'i al muallif bi annahu syahidun yaqwi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'a annahu dzakara bi annahu mu'allaqun wa mauqufun. Ya. Kalau demikian, bagaimana mu'alif menjelaskan, artinya mengklaim memiliki syahid penguat yang menguatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sementara, ya, ia menyebutkan bahwasannya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tersebut mu'allaq mauqufan. Qala fal mas'alatu fiha, maka masalah dalam permasalahan ini, masalah dalam hal ini, akhadun, yaitu bisa diambil, wa raddun, bisa dibantah. Inda ahlil ilm, ya, menurut pendapat para ulama. Fa jama'atan, sebahagian atau sekelompok orang, akhadu bihadithi Abi Hurairah, mereka berpegang, mengambil pendapatnya hadis berdasarkan hadis Abi Hurairah. Wa ra'au annal musalli, mereka melihat sungguhnya orang yang sholat, idzan hatta 'alal ard, apabila ia turun menuju ke tempat sujud, turun ke lantai itu, ke bumi, yad'u yadaihi qabla rukbatai, hendaknya ia meletakkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Sedangkan kelompok yang lainnya, ya, kelompok lainnya bihadithi Wa'il bin Hujar, berdasarkan hadith Wa'il bin Hujarin. Wa qalu, mereka mengatakan, bal yad'u rukbatai qabla yadai. Bahkan Nabi SAW meletakkan terlebih dahulu kedua lututnya sebelum kedua telapak tangannya. Meletakkan kedua lututnya ke lantai sebelum kedua telapak tangannya. Wa qalu, mereka mengatakan, kama annal haditha Abi Hurairah syahidan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah memiliki penguat, fakadzalika li hadis Wa'il bin Hujr aidan syahid. Juga hadis Wa'il ada juga penguatnya. Fastawya fi hadzal amr, maka dalam perkara ini memiliki kesamaan. Wa fil haqiqah, yang pada hakikatnya inna haditha Abi Hurairah fihi ma yadullu ala hadithin Wa'il ibni Hujr. Bahwasanya hadith Abi Hurairah tidaklah menunjukkan sebagaimana hadith atau terhadap hadith Wa'il bin Hujr. Liannahu naha'an buruk. Ya. Karena Nabi SAW melarang untuk menderum atau berlutut kaburukil ba'ir, sebagaimana berlututnya unta. Wa minal ma'lum wal ma'ruf, sebagaimana telah kita ketahui dan telah kita fahami, annal ba'ira, sesungguhnya unta itu yada'u yadaihi qabla rukbatai, ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya, artinya kaki yang depannya sebelum lututnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nabruka mithlu burukil ba'ir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berlutut sebagaimana berlututnya unta. Fa ma'nahu, maka pengertiannya, la nadau yadaina, janganlah meletakkan kedua telapak tangan kita, qabla rukbataina, sebelum kedua lutut kita. Jangan meletakkan kedua telapak tangan kita sebelum kedua lutut kita menyentuh lantai. Qala li anna idza wada'na yadaina, apabila kita meletakkan terlebih dahulu kedua telapak tangan kita, qabla rukbataina, sebelum kedua lutut kita, ya, syabihnal ba'ir, maka kita menyerupai unta. Ya. Pemakna alladzina hana Nabi sallallahu alaihi wasallam anitasabbuh bihi, yang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menyerupai unta. Fa sadara haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Yang bersandar kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yashhadu li hadits Wa'il ibn Hujar, ya, menjadikan hadis untuk hadis Wa'il bin Hujar, ia memiliki sawahid juga, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil buruk mithlu ba'ir, karena kami juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami berlutut seperti berlututnya unta. Wal ba'iru, adapun unta, awalu kali pertama ma yaqa'u 'alal ard, apabila ia akan turun, ya, turun ke tanah atau turun menurunkan badannya ke bumi, muqaddamahu 'indal buruq, ia akan mengedepankan kaki depannya. Wa indal qiyam awalu ma yartafi' anil ardi muakhir, dan ketika ia berdiri, maka ya, yang ia angkat dari muka bumi yang lainnya. Wa kama nuhina, dan sebagaimana kami telah dilarang juga anit tasabbuh bi fi'lil ba'ir, untuk menyerupai perilaku unta. Nuhina anit tasabbuh, kami dilarang untuk menyerupai bifi'lil hayawanat, ya, untuk menyerupai binatang-binatang. wabahaim ukhra, dan binatang-binatang ternak lainnya. Fis sholah, di dalam urusan sholat. Fanuhina anitashabu bil biltifati tha'lab. Ya. Bahwasannya kita dilarang menyerupai serigala ketika menoleh. Kemudian, waftaros as-sabuk, kita pun dilarang beriftiros. Ya. Melantaikan tangan kita ketika sujud seperti iftirosnya binatang buas. Wa'anin naqra gurab, juga kita dilarang melakukan gerakan sholat seperti binatang apa burung gagak mematuk makanannya. Jadi di dalam sholat ada larangan-larangan, yang larangan-larangan itu menyerupai hewan. Itu tidak boleh dilakukan di dalam sholat, larangan. Jadi seperti misalnya apa di sini disebutkan serigala, ya, kita menoleh seperti menoleh serigala, kemudian binatang buas, ya, seperti mungkin apa harimau atau apa, ketika dia dalam keadaan merebahkan badannya, kakinya kan dilantaikan gitu ya. Nah sujud kita jangan seperti itu. Jadi antara siku dan tangan diletakkan di lantai. Itu menyerupai binatang. Kemudian juga gerakan kita dalam sholat, ruku, sujud, jangan seperti burung elang, burung gagak yang mematuk makanannya cepat sekali gitu. Ya. Jadi gerakannya cepat kan gitu. Nah, dalam sholat pun dilarang menyerupai seperti itu. Jadi harus tumaknina. Ya, pembahasannya sudah lalu terkait dengan sholat menyerupai binatang. Qala idzan, kalau demikian fatakunu riwayah, ya, menjadikan riwayat falyadh yadai qabla rukbatai laisat sahihah, ya, tidak sahih. Walihada qala ibnu al-qayyim fi zadil ma'ad innaha maqlubah, sesungguhnya yang demikian ini terbalik. Wa sahih, adapun yang benar, wal yadh, hendaklah meletakkan rukbataihi, ya, meletakkan kedua lutut, qabla yadai, sebelum kedua tangan. Qala wa dzalika min ajli ayyatawafaqa ma'a fi'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian ini selaras dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rawahu Wa'il ibn Hujr, yang hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr. Fanqalib ala rawi, maka terbalik atas orang yang meriwayatkan. Wa hadza mimma yusammuna bil maqlub indal muhaddisin, maka yang demikian ini disebut al maqlub, ya, yang terbalik dalam periwayatan menurut para para ulama hadis. Qala idza fa yakunu sahih al amalu bi hadisi Wa'il al Hujr, maka apabila yang sahih itu adalah perbuatan sebagaimana diceritakan di dalam hadis Wa'il bin Hujr, li'annahu syahidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan meletakkan lutut terlebih dahulu kemudian kedua telapak tangannya. Wahwa yanhitu lisujud, maka begitulah cara turun, cara berlutut ketika akan sujud. Fakana yadau rukbatai qabla yadai, yaitu menjadikan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua telapak tangan. Wa aidan fa inna rasul nahana, dan juga sesungguhnya Rasul melarang kita an burukil kaburukil ba'ir, yaitu menderum seperti berlututnya atau menderumnya unta. Wa qad dzakarna sifah fi dzalika wallahu alam, dan kami telah menyebutkan sifat yang demikian ini, ya, wallahu alam. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan menganggap pendapat Wa'il, memegang pendapat Wa'il. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa ba'da anna dzakartu ar-rajih, ra'yi ar-rajih. Setelah saya mengemukakan pendapat pikiran yang rajih fi hadzal mas'alah, la budda li, maka tidak menjadi keharusan bagi saya min anna unabbihu ala anna hadhihi al-mas'alah wa amsalha min al-masail al-khilafiyah. Tidak menjadikan bagi saya untuk kemudian memperingatkan terhadap masalah, ya, masalah khilaf ini, ya, seperti masalah-masalah lainnya, yang bagi Allah takuna mitharul lil furqah wal adawah, untuk kemudian, ya, jangan sampai mempengaruhi, jangan sampai kemudian menimbulkan al furqah wal adawah, menimbulkan perpecahan dan permusuhan gara-gara turunnya tangan dulu apa lutut dulu. Ya, jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Wa khosatan, dan lebih khusus lagi lil mubtadi'in min talabatil ilm, dan lebih khusus lagi bagi para penuntut ilmu yang baru tahap awal, ya, baru tahap awal. Famithlu hadhihi almas'alah tadkhulu fi umuril mustahabbat wal makruhat. Ya, karena masalah ini termasuk di dalam perkara-perkara yang mustahabbat, artinya perkara-perkara yang sunnah dan makruhat, perkara-perkara yang makruh. Walaysa fil wajibat, bukan perkara yang sifatnya wajib. Wal muharramat, bukan perkara yang di situ ada sesuatu yang diharamkan. Thumma inna likullin dalila, kemudian masing-masing pun memiliki dalilnya. Walikulli ijtihad, kemudian masing-masing pun itu merupakan bentuk ijtihad. Wal muhim, yang terpenting, anna kilal tarfain lahu mustanadduhu syar'i. Yang penting kita mengetahui bahwasanya di antara dua kelompok yang berbeda pendapat tersebut, yaitu yang berdasar hadis Abi Hurairah, dia akan melakukan turun sujudnya itu dengan meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu, atau kelompok lain yang berpegang kepada hadis Wa'il, dia turun ketika sujud dengan meletakkan lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Yang penting keduanya memiliki sanad secara syar'i. Lidha, karena inilah, fa'innahu yambagi ala talabatil ilm, hendaknya bagi penuntut ilmu, ayyakunu mutahabbina, hendaklah menjalin mutahabbin, saling mencintai satu dengan lainnya. Wa yu'adhar ba'duhum ba'd, dan hendaknya satu dengan lainnya longgar, ya, saling memaafkan, memberi uzur antara satu dengan lainnya. Jangan sampai masalah khilaf yang demikian menjadikan perpecahan atau menjadikan permusuhan. Wa in takhalafat wajtihadathum, ya, menjadikan mereka berpecah, berselisih, kemudian perbedaan pendapat ini dan ijtihadnya, taliman anal jami' yambagil haq wa shawab fi dinillah, hendaklah berpegang kepada kebenaran di dalam agama Allah. Wa taliman annal amru laysa fi ikhtilafi fil aqidah, dan yang lebih lagi, perkara ini bukan perkara khilaf dalam masalah akidah. Jadi tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.